Aku sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya, lepas dari pelukku. Kini aku sadari ini salahku. Tak ingin ku terlambat dan sesali. Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Satu kesempatan, untuk ku membuktikan sesungguhnya cintaku. Kini aku sadari ini salahku. Tak ingin ku terlambat dan sesal. Membuatmu marah dan benci padaku. Kulakukan itu semua.